السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait pendidikan anak-anak di dalam bimbingan Alkitab wassunnah. Kita telah ketahui bersama pada season yang pertama tadi tentang posisi anak bagi kedua orang tuanya. Anak adalah pemberian Allah Jalla wa'ala kepada mereka, nikmat sekaligus ujian yang menguji mereka di dalam kehidupan. Dua orang tua bersama anak-anaknya. Kemudian barakallahu fikum, doa yang dicontohkan oleh orang-orang yang saleh akan apa yang mereka panjatkan di dalam doa-doanya, memohon Allah karuniakan kepada mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Dan terakhir kita pada pertemuan yang lalu membaca tentang, yakni membahas tentang faedah ketika seorang Allah karuniakan kepada mereka putra putri yang saleh dan salihah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan suatu, menakdirkan suatu, Allah juga tetapkan sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab yang Allah jadikan sebab akan tercetaknya generasi yang saleh dan salehah adalah pendidikan mereka. Bahkan syariat menetapkan sebagai kewajiban bagi terkhusus kepala rumah tangga di dalam mendidik putra dan putrinya ala salah untuk menjadi generasi yang saleh dan salihah. Maka karena itu wajib bagi para bapak, para ibu untuk punya perhatian terhadap pendidikan putra dan putri mereka, agar supaya menjadi putra putri dan yang saleh dan salehah. Juga agar supaya mereka menjadi amal saleh untuk mereka di dalam kehidupan mereka atau setelah meninggalnya kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-Ayah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum, jaga diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian Ini barakallahu fikum. Allah perintahkan kepada, terkhusus di sini, para suami, para kepala rumah tangga yang oleh syariat diberi jabatan yang istimewa. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para suami ini, para laki-laki ini adalah qawwam, pemimpin yang memimpin istrinya. Naam barakallahu fikum. Maka tugasnya berat. Jabatan pemimpin itu bukan sekedar gengsi. Saya ini pemimpin. Tapi tanggung jawab yang berat. Tugas yang berat. Dan tugasnya para pemimpin ini, pemimpin keluarga ini, jaga diri kalian. Kamu dulu jaga dirimu. Dikarenakan sebagaimana para ulama katakan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari api neraka, tidak bisa menyelamatkan orang lain dari api neraka. Orang yang tidak punya akhlak yang mulia tidak mungkin mengajari orang lain untuk berakhlak mulia. Maka jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga ini terkhusus anak, istri dan anak-anak kita. Dan orang-orang yang hidupnya di bawah tanggung jawab kita. Dan di antara sebab yang menjadi sebab terjaganya seorang dari api neraka adalah mendidik mereka dengan pendidikan agama. Yang mampu mengajari sendiri, ajari. Yang tidak mampu untuk mengajari sendiri, ajak ke tempat taklim. Antar ke tempat-tempat belajar. Salah satu upaya untuk menyelamatkan mereka dari api neraka adalah mendidik mereka dengan pendidikan agama. Lebih rinci lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlak bisalah wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu untuk salat. Karena salat tiangnya agama. Wastabir 'alaiha. Dan yang tekun lagi sabar kamu di dalam memerintahkan agar supaya keluargamu itu menegakkan sholat tanpa jemu. Dimaksud di sini perintahkan sholat supaya ditunaikan dengan sebaik-baik penunaian. Bukan sekedar memerintahkan agar supaya mereka mengerjakan sholat. Sudah selesai. Tapi perhatikan pula bagaimana mereka sholat. Sehingga butuh perjuangan, butuh kesabaran. Di dalam memerintahkan mereka menegakkan sholat. Sulit kita. Istri kita, anak-anak kita sekali perintah belum tentu mengerjakan dengan baik. Harus berulang. Sampai bibir ini berbusa istilah. Ini masih menelantarkan sholat lagi. Ayo sholat. Dan butuh kesabaran. Jangan mudah emosi. Udah berapa kali aku bilang. Hati-hati, lisan ini akan ngomong sesuatu yang tidak baik. Tak punya telinga ya kamu. Kalau benar-benar tidak bisa mendengar, siapa yang rugi? Anggota keluarga yang dia sayangi, yang dia cintai, hilang pendengarannya. Gara-gara apa? Ucapan dia. Hati-hati sebagai orang tua. Butuh kesabaran untuk terus memerintahkan mereka bagus di dalam salat dengan hikmah dan bijak. Allah subhanahu wa ta'ala paham manusia yang merupakan makhluk yang Allah ciptakan. Karakternya kayak apa? Ada. Nah, sebagian orang ketika diperintah mendidik putra-putrinya, tidak punya waktu. Kenapa sibuk untuk makan mereka dan lain sebagainya? Maka di ayat ini Allah katakan, La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki darimu. Jangan gara-gara tak punya waktu cari rezeki dan lain sebagainya. Tak sempat didik, tak sempat mengawasi. Kemudian barakallahu fikum karena sibuk ini dan itu. Allah tak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuk. Bahkan kami Allah kasih rezeki kamu. Nah barakallahu fikum. Maka dari itu, alasan apa? Rezeki bukan kita yang cari. Rezeki Allah yang beri. Coba bagi waktu untuk anak dan lain sebagainya. Misalnya dia di ma'had, tinggalnya, tidurnya, di asrama. Sekali pulang, ajak ke masjid bareng sama kita. Perhatikan kaki yang mana yang dia gunakan untuk masuk ke masjidnya Allah Ta'ala. Perhatikan bibirnya gerak berdoa atau tidak. Ketika masuk ke masjidnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang perhatian, kemudian dampingi, perhatikan sholatnya sudah benar atau belum. Bagaimana dia mengangkat tangan ketika takbir. Apakah dia benar-benar mengangkat tangan sebagaimana apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Rafa'a yadaihi, hadwa mangkibaihi, au'udhunaihi. Takbir dalam riwayat-riwayat yang sahih mengangkat tangan telapak menghadap kiblat, sejajar pundak atau telinga, di sampingnya atau di depannya. Ini berapa banyak kita perhatikan, enggak peduli walaupun ngerti hadisnya dan lain sebagainya. Allah. Bukan mengangkat tangan, mengibaskan tangan. Allah. Menghadap Allah ini. Apa enggak ngejek kalau kita di depan orang gini-gini? Nah, barakallahu fikum. Sudah takbirnya ngibaskan tangan. Habis itu garuk-garuk peci. Perut. Terakhir maaf. Barakallahu fikum. Seperti itu di hadapan Allah. Butuh pendidikan, butuh tarbiyah. Tidak seperti itu nak, kamu menghadap Allah. Tidak seperti itu nak, kamu masuk ke Baitillah. Gunakan kaki tanganmu, baca doa. Berapa banyak orang tua punya perhatian seperti ini? Dalam keadaan Allah perintahkan, wa'mur ahlak bisolah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. istri dan anak-anakmu. Bukan cuma untuk mengerjakan sholat, untuk benar di dalam sholatnya. Karena kalau sholat itu benar, Masya Allah, muskilah bisa teratasi. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sholat yang benar akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Sholatnya beres, akan beres. Maka sebelum kita bicara gimana solusinya harus dirubah, gimana metode mengajarnya supaya mengena, salah satu, perhatikan sholatnya. Perbaiki sholatnya. Karena itu pangkal dari tercegahnya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan. Apa itu? Nah, kemungkaran dan kefasikan. Kekejian. Coba perbaiki salatnya. Gimana dia takbir? Gimana dia ruku? Gimana dia iktidal? Zahirnya dulu dibenarkan. Dididik untuk benar. Dan Allah tutup ayat ini, wal akibatu littaqwa. Dan hasil kesudahan yang baik adalah dengan sebab ketakwaan kita. Jalankan perintah Allah ini. Perhatikan agama anak-anak kita. Terkhusus sholat kita. Bimbing agar supaya dia sholat dengan benar. Terpenuhi syarat-syaratnya. Tegak rukun-rukunnya. Dikerjakan dengan kekhusyuan yang sepenuhnya. Bukan takbir tangannya. Seenaknya dikibaskan. Sedekap. Geraknya banyak. Pikirannya berkelana kemana-mana. Sholat model apa? Wajar kalau sholatnya tidak menyegah dari perbuatan keji dan mungkarnya. Karena ayat tidak mungkin salah. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sholat itu, kata Allah Ta'ala, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau seorang sudah sholat, masih saja akrab dengan perkara yang keji, perkara yang mungkar, bukan salah ayatnya, tapi salah sholat dia. Pastikan. Karena kalau benar, tidak seperti itu. Buah dari sholat yang benar. Maka di sini, barakallahu fikum, ayat menunjukkan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada putra putri mereka. Contoh di sini sholat karena dia tiang agama. Kalau ini baik, yang lainnya akan ngikut. Sholatnya beres, akhlaknya akan beres. Adabnya akan beres. Barakallahu fikum. Perkara penting. Kemudian yang menunjukkan wajibnya pendidikan anak agar supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh adalah ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kulukum ra'in wa mas'ul ara'iyatihi. Setiap dari kalian adalah diberi tugas tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warrajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ru'yatihi." Seorang laki-laki, seorang suami itu diberi tanggung jawab terkait keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka dari sini kita berhenti. kita lihat istri kita, kita lihat anak-anak kita. Setelah itu kita tanyakan kepada kita, siap kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang kita pimpin ini. Maka kita akan ada rasa khawatir. Masalahnya bukan hasil dari kepemimpinan kita. Bukan hasil dari pendidikan kita untuk mereka untuk menjadi baik. Tapi sejauh mana keseriusan kita di dalam mengemban amanah. Sudah maksimal kita memperhatikan agama istri kita? Sudah maksimal kita memperhatikan agama anak-anak kita? Ini masalahnya. Kalau hasilnya, wahidayatu taufiq minallah. Tapi kadang kita masih kurang maksimal. Kita kurang perhatian. Kita kurang serius. Ini yang jadi masalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'ah ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulah an ra'iyatiha." Demikian para istri pula diberi beban tanggung jawab terkait rumah suaminya. Dalam riwayat, wa waladi, dan anak-anak suaminya. Istri barakallahu fikum sesibuk apapun, sebanyak apapun anaknya, kerapian rumah, kebersihan rumah, khidmat terkait tugas-tugas kerumah tanggaan adalah tanggung jawab dia yang Allah akan mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, barakallahu fikum. Masing-masing kita punya peran di dalam pendidikan anak dan kenyamanan tempat di mana anak itu terdidik. Bahkan seorang wanita madrasatul ula. Madrasatul ula. Seorang wanita itu barakallahu fikum adalah tempat pendidikan yang pertama. Ibundanya. Yang pertama ngajari anak adalah orang yang dekat dengan anak-anak ini. Siapa? Ibundanya. Umahnya. Ibunya. Dan juga di dalam hadis ma'ruf. Kita diperintahkan memerintah anak kita untuk sholat sedini mungkin. Bahkan kalau sudah 10 tahun, masih sulit dipukul. Na'am barakallahu fikum. Dan kita harus ingat, ini semua tanggung jawab harus serius kita emban. Kita ingat sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayudayi'a mayakut. Cukup bagi seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab di bawah kepemimpinannya. Masa bodoh dengan istrinya, masa bodoh dengan pendidikan anaknya. Hati-hati dosa. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, Al-Quran membimbing kita di dalam mengemban tanggung jawab mencetak generasi yang saleh dan salehah. Kita harus mengetahui hidayah yang dijelaskan di dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatu dilalah wa irsyad wa bayan. Hidayah artinya petunjuk. Petunjuk yang berupa dilalah. Yakni bimbingan yang mengarahkan pada ini yang baik, ini yang jelek. Wa irsyad, bimbing. Bagaimana menjadi baik? Bagaimana terhindar dari keburukan? Wa bayan, penjelasan. Nah, barakallahu fikum. Hidayah ini Allah karuniakan kepada semua orang manusia. Yang Allah beri dia akal. Dia bisa mengarahkan orang untuk menjadi baik, menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Yang demikian ini sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh wahai Muhammad, engkau diberi oleh Allah kemampuan untuk menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Tapi sekedar menunjukkan ini jalan yang lurus. Ini jalan keselamatan. Maka orang tua pun diberi oleh Allah Jalla wa'ala kemampuan untuk membimbing putra-putri mereka bagaimana menjadi anak yang baik. Demikian para pengajar ma'had. Maka dari sisi ini, hendaknya kita semangat berupaya menggandeng mereka, membimbing mereka menuju kesolehan mereka. Yang semangat kita. Allah karuniakan kepada kita lisan untuk menjelaskan. Allah karuniakan kepada kita akal untuk mengamati mereka, menganalisa masalah-masalah yang ada pada mereka. Kemudian mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada mereka. Maksimalkan itu semua. Nah, barakallahu fikum. Yang semangat menjelaskan, belum paham jelaskan lebih pelan lagi, diulang. Karena ini yang kita mampu. Fattakullah mastata'tum. Masalahnya sudah maksimalkah kita di dalam menggandeng mereka, membimbing mereka, menjelaskan mereka tentang ilmu yang sedang mereka pelajari. Yang kedua, hidayatu taufiq wal ilham wal qabul. Hidayah yang menjadikan seorang mencocoki kebenaran yang diajarkan dan disampaikan kepadanya. Hidayah yang menjadikan seorang menerima apa yang disampaikan dari kebenaran kepadanya. Dan hidayah ini mutlak miliknya Allah. Terkadang kita sudah jungkir balik, sudah maksimal, sudah sungguh-sungguh, orang yang kita bimbing jauh dari kata menerima. Memperhatikan saja tidak. Mendengar saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka ini mutlak karunia Allah Ta'ala. Jangankan kita, manusia terbaik, pendidik terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa untuk membimbing pamannya Abu Thalib untuk berjalan di jalan yang lurus ini. Dengan upaya yang tidak kenal menyerah. Ketika sehatnya, bahkan ketika sakitnya, bahkan ketika menjelang meninggalnya, diajak. Ya pamanku, ucapkan kalimat ini, agar dengannya aku bisa membela Anda di hadapan Allah kelak. Tapi Allah takdirkan pamannya mati di atas agama Abdul Muthalib. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih karenanya. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah beritahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamul bil muhtadin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah kuasa untuk memberikan hidayah tu taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Dan dia Allah yang paling tahu siapa yang pantas diberi karunia hidayah atau taufik. Maka ketika kita mengetahui hidayah atau taufik mutlak, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa untuk anak-anak kita. Banyak berdoa untuk anak didik kita. Santri-santri kita. Agar mereka menjadi orang-orang yang punya perilaku, amalan yang menjadikan Allah berkehendak memberikan hidayah atau taufik kepada mereka. Agar supaya mereka menjadi orang-orang yang pantas Allah berikan karunia hidayah atau taufik kepada mereka. Yang semangat dan pantang menyerah di dalam mendoakan mereka. Maka yang pertama terkait hidayatul irsad, sekuat tenaga pantang menyerah kita berusaha menjelaskan al-haq agar supaya mereka paham. Dan agar supaya mereka tertarik untuk mengambil dan mengamalkannya. Sekuat tenaga kita. Demikian pula sekuat tenaga kita. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Kita koreksi. Sekuat apa doa kita untuk kesolehan anak-anak kita. Kita koreksi seberapa banyak lisan ini mendoakan kebaikan anak didik kita, santri-santri kita. Ketika ada seorang santri yang benar-benar perbuatannya dan sikapnya membuat kita berkeluh kesah atas perbuatannya. Mestinya yang demikian ini jadi koreksi kita. Banyak mana keluh kesah kita terhadap tingkah laku dia atau doa kita untuk kebaikan dia. Kalau kan memang sulit diberitahu, sulit dididik, sulit diarahkan. Setiap orang hampir kita keluhi tentang si fulan, santri kita. Tapi di hadapan Allah, sesering apa engkau mengadu agar supaya kebaikan Allah karuniakan kepada si fulan ini. Terkadang kita lalai. Mereka butuh doa kita. Selain bimbingan dan arahan kita. Maka wajib bagi orang tua dan para pendidik untuk bersungguh-sungguh barakallahu fikum di dalam mendidik mereka dengan daya upaya kemampuan yang Allah berikan kepada kita semaksimal kita dan dengan doa-doa kita di waktu-waktu mustajabah terkhusus. Kemudian barakallahu fikum kita masuk kepada langkah-langkah amaliyah di dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, perbaiki diri kita. Karena kadang-kadang apa yang muncul nampak pada anak itu bias dari keadaan kita yang sesungguhnya. Karena kita malas belajar, malas menghafal. Sesekali kita jangan berkacak pinggang. Kenapa malas? Ada laporan kamu malas. Malas belajar, malas menghafal. Coba sekali-kali kita tundukkan pandangan kita. Sesemangat apa kita menambah hafalan kita? Sesemangat apa semangat kita memurojaah hafalan yang Allah karuniakan kepada kita? Mungkin dia bias dari keadaan kita yang malas di dalam perkara itu. Barakallahu fikum, maka perbaiki diri kita dulu. Bagaimana anak kita rajin murojaah, apalagi ketika liburan. Ketika di liburan dia saksikan abahnya pegang mushaf saja tidak. Bagaimana anak ini mendapatkan manfaat ilmiah dari apa yang diajarkan ustadz-ustadznya ketika mendengar azan dikumandangkan, ketika melihat orang tuanya terus berbicara bahkan tertawa-tawa dalam keadaan azan dikumandangkan. Sedangkan di tempat belajar diajarkan mengikuti lafaz yang diucapkan muadzin. Kontras keadaannya. Kemudian setelah itu tidak segera ngambil air wudu. Kemudian tidak segera berangkat. Akhirnya menjadi makmum masbuk daiman. Tidak pernah dijumpai dia takbiratul ihram bersama imam. Di belakang nambah rokaat. Tidak tanggung-tanggung 3 rokaat. Terkadang 4 rokaat. Bagaimana menuntut putra dan putrinya semangat di dalam beragama? Maka langkah-langkah amaliyah di dalam pendidikan anak-anak kita adalah kita mulai memperbaiki diri-diri kita. Maka Allah perintahkan yang pertama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, barakallahu fikum. Kebaikan seorang bapak, ayah. Kebaikan seorang umi di dalam amaliyah agamanya. Itu merupakan sebab yang paling gamblang. Paling nampak. Paling berpengaruh kepada pendidikan anak-anak mereka. Kadang orang tua lalai, lutut. Hafalan anak saya merosot. Gimana ini ma'had? Kita tanya kadang-kadang. Hafalan bapak merosot atau tidak selama ini? Bukan cuma merosot. Amblas, hilang. Nah, ya mungkin. Nah. Salah satunya itu penyebabnya. Anak saya malas belajar. Antar ke ma'had sudah susah. Kan main. selama ini bapak taklim susah atau tidak? Oh, sibuk sih, anak antum sibuk. Kadang tidak merasa orang nuntut ini dan itu, anaknya harus begini dan begitu. Dia sendiri mabni alal khafat. Tetap di bawah keadaannya. Majrur. Maka koreksi diri-diri kita. Dan juga yang menunjukkan dalil akan seperti ini, Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21, waladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum la ilaha illallah min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan anak turunnya mengikuti mereka di dalam keimanan. Maka ini syahid yang menunjukkan dia mulai diri membangun iman, maka anak-anak mereka Allah karuniakan keimanan yang mengikuti orang-orang tua tersebut di dalam keimanan. Dan disusulkan oleh Allah seperti itu. Orang tuanya baik, anaknya baik, tanpa mengurangi dari amalan mereka sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Mulai dari diri kita. Benahi kekurangan-kekurangan kita. Jangan mencari kambing hitam, mungkin programnya tidak tepat di ma'at, pengajarnya kurang serius. Tapi coba kita lihat dulu pertama kita, gimana semangat belajar kita, semangat mengaji kita. Jangan-jangan kemalasan mereka, anak-anak kita, adalah mengikuti kemalasan yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Kita saling koreksi. Nasihat ini bukan cuma ke depan, juga berbalik kepada yang berbicara. Untuk bisa benar-benar menjadi qudwah hasanah, suri teladan yang baik buat anak-anak kita. Perhatikan sholat kita dengan benar. Lakukan dengan kekhusyuan. Terpenuhi syaratnya, tegak rukun-rukunnya, disempurnakan dengan mukalimat, mukamilahnya. Nah, awali dari mendengar azan, mengikutinya, doa setelahnya, segera ambil wudu, sholat sunnah, berangkat, berusaha mendapat saf awal. Terngiang-ngiang di benaknya, innallaha wa malaikatahu yusallun ala safil awal. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang berada di saf awal. Solawatnya Allah, pujiannya Allah atas mereka. Solawatnya malaikat adalah doa, rahmat dan ampunan untuk mereka. Masih suhud kita dengan keutamaan yang seperti ini. Maka jangan salahnya anaknya. Sof sudah siap. Dia tidak berebut sof awal. Dia lari-lari. Berlamban-lamban. Maka perlu koreksi. Pertama dan utama dari diri-diri kita. Kemudian berikutnya adalah memilih pasangan. Pasangan yang baik. Calon pemimpin yang baik. Dan partner, yakni istri. Istri yang baik pula. Maka syariat membimbing. Jangan sekedar punya pasangan. Syariat membimbing kriteria pasangan. Laki-laki kriterianya bagaimana, perempuan kriterianya bagaimana. Karena perempuan merupakan madrasah pendidikan yang pertama bagi anak kita, maka pembicaraan kita terkait kriteria yang dibimbingkan oleh agama kita. Terkait wanita yang bisa dipilih sebagai pendidik anak-anak kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan tungkahul mar'ah li arba. Wanita yang akan kita pilih sebagai pendamping kita itu diarahkan oleh Rasulullah SAW memiliki 4 kriteria. Yang pertama, 5 liha, hartanya. Wanita yang kaya. Karena sangat membantu suami. Invest modalnya, ya. Perbaikan gizi anaknya, kalau suaminya kurang pemasukannya. Yang kedua, wali hasabiha. Karena dari keturunan yang baik, yakni dari keluarga yang baik. Yang berikutnya, wali jamaliha. Karena kecantikannya. Nabi SAW dahulukan kriteria yang memang secara manusiawi orang itu tertarik dengan yang seperti ini. Kaya, baik-baik, cantik pula. Cantiknya menenteramkan hati. Baiknya menyejukkan hati. Hartanya membahagiakan hati. Ini syariat yang bijak, Islam yang mudah ini. Tahu benar keinginan para hambanya ini secara lahiriah. Namun Nabi SAW tempatkan kriteria keempat bukan karena yang terakhir ini tidak penting. Tapi yang terakhir ini sangat-sangat penting dan butuh penekanan. Maka yang dijadikan yang terakhir oleh Nabi SAW, walidiniha. Ditempatkan di akhir karena ini akan ada penekanan. Dan juga karena agamanya. Ketika berbicara karena cantiknya, karena keturunan baik-baiknya, karena hartanya, Nabi SAW tidak memberikan uraian. Namun ketika karena agamanya, beliau tambahkan penekanan. Fadfar bidatiddin taribat yajad. Utamakan yang baik agamanya. Niscaya kamu akan sukses. Taribat yad. Yang baik agamanya. Ini yang utama, yang pertama kita perhatikan. Cross-check dulu agamanya. Karena satu ini, kalau di depan ini yang pertama dan utama, yakni agama ini dapat 1. Yang lainnya di belakangnya dapat 0. Tambah mahal nilainya. 1 di belakangnya 0,3, 1,000. Tapi kalau yang depan ini 0, di belakangnya 9-3 berjejer, tidak genap 1. Nyaris 1. 0,999. Jangankan 1000. 1 saja cuma nyaris. Utamakan agama. Ya, syukur-syukur 9 semua. Oh, agamanya 10 malah. Cantiknya 9. Masya Allah. Kayanya 10 lagi. Terus keturunan baik-baiknya 9 lagi. Berapa itu? Hitungan dewi. Sudah banyak angkanya. 10, 09, 10 lagi. Dowo, panjang. Al-Muhim barakallahu fikum. Itu kriteria memilih calon istri. Apa? Agamanya. Cantik menyusul. Karena sulit cinta pada pandangan pertama ketika nazar. Pulang yang kurang apa ya tadi? Nah. Tapi insya Allah dengan agamanya yang menjadikan dia mudah diatur, mudah diarahkan. Cantiknya makin hari makin kelihatan. Kinclongnya makin hari makin bersinar. Benar, buktikan. Bagi yang belum. Agama nomor 1. Namun kalau yang nomor 1 kan kayanya. Hati-hati kalau tidak punya agama. Mau kita didik, kita lebih miskin, kita tegur. Apa negur-negur? Modal apa kamu kesini? Tak usah banyak bicara. Makan saja masih sering saya bantu. Dia lebih miskin, dia lebih kaya. Apalagi lebih cantik, istrinya cantik sekali, dia pas-pasan. Nekur, mo, jangan begini-begini. Ayo ke cermin, ngaca. Berapa untungmu kamu seperti itu dapat? Seperti aku. Jangan banyak bicara. Ya. Demikian selanjutnya. Tapi kalau punya agama secantik apapun dia, sekaya apapun dia, yang di sampingnya adalah pemimpin dia, yang Allah tunjuk sebagai pemimpin untuknya, untuk menjadi baik, maka dia akan taati sepenuh hati. Dan siapa yang tidak bahagia ketika istrinya benar-benar taat patuh kepadanya? Tentram. Lagi-lagi buktikan. Nah, bagaimana kalau istri kita tidak seperti itu saat dibina? Nah, apa kita cari lagi yang seperti itu? Nah, dibina dulu. Satu hamba Allah ini kamu baiki. Kalau masih belum beres. Belum maksimal memperbaikinya. Sudah mau nambah PR. Ini bukan nambah nasi, nambah beban tanggung jawab. Di hadapan Allah Jalla wa'ala khususnya, dimintai pertanggungjawaban akan kebaikan mereka dan anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Adapun kriteria terkait laki-laki, insyaallah ta'ala kita akan bawakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita persiapan sholat zuhur dulu. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.